Gomez LX. Tante-tante culik aku dong, culik dong, aku dong, culik dong. Temanku semua pada jahat tante, aku lagi susah mereka gak ada. Ladies and gentlemen, please welcome, I'm Gomez LX, Remix. Sudah terbiasa terjadi tante, teman datang ke kita lagi butuh saja. Gomez LX. Tante-tante culik aku dong, culik dong, aku dong, culik dong. LX. Tante-tante aja.